Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenarnya, dan jangan sampai kalian meninggal, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah. Sungguh perkataan yang paling benar adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling buruk dalam agama ini adalah perkara yang diada-adakan di dalamnya. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya semua yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan sesungguhnya semua bid'ah itu adalah penyimpangan, itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan sungguh semua yang menyimpang, semua yang sesat itu di neraka. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersua kembali dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan kita benar-benar ikhlas hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala melipatgandakan amalan-amalan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah, yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia dan bahagia di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yang sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kajian-kajian yang sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang masalah azan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iqamah. Apa itu iqamah? Iqamah adalah i'lamun bil qiyami ila shalah bi alfadhin ma'thura ala sifatin makhsusah. Iqamah adalah pengumuman atau pemberitahuan bahwa salat akan didirikan iqamah adalah pemberitahuan atau pengumuman bahwa salat akan didirikan dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang khusus. Inilah definisi dari iqamah. Iqamah adalah pengumuman atau pemberitahuan bahwa salat akan didirikan dengan menggunakan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang khusus. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, iqamah ini sebagaimana ditunjukkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bisa dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan 11 bacaan sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu dengan menjadikan bacaan sekali-sekali, kemudian ditambah bacaan qad qamatis shalah 2 kali, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini dianggap sekali, asyhadu an la ilaha illallah, baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini dianggap 2, tapi apabila dibandingkan dengan adzan, ya, asalnya 4, ya, tapi ini dianggap ini dikurangi 2, ya, sekarang menjadi 2 di iqamahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada 11 bacaan. Inilah iqamah yang paling banyak dipraktekkan oleh kaum muslimin saat ini. Rata-rata kaum muslimin menggunakan iqamah dengan cara ini, ya. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, umira bilalun ay yashfa'al adhan, umira bilalun ay yashfa'al adhan wa yutiral iqamah illa al iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan bacaan dalam azan dan mengganjilkan bacaan dalam iqamah kecuali bacaan iqamahnya, yaitu qad qamatis shalah diulangi 2 kali. Cara yang kedua, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini juga cara yang sahih, ya, namun masih jarang dilakukan di negeri kita. Iqamah dengan 17 kata. Tadi 11 kata, ini 17 kata. Ada perbedaan 6 bukan 6 kata, ya. Ini 6 kalimat. Berarti 17 kalimat. Perbedaan dengan tadi berarti 6 kalimat. Karena azan ini, iqamah ini mirip dengan azan, mirip dengan azan, hanya saja ditambah qad qamatis shalah. Jadi bacaannya 17 ya, 17 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, seperti azan yang biasa dikumandangkan di negeri kita, tapi ditambah apa? Ditambah qad qamatis salah. Ini iqamah yang jarang dipraktekkan di negeri kita. Ya, kalau misalnya masyarakat kita sudah siap dengan iqamah yang seperti ini, maka bisa dipraktekkan. Ya, bisa dipraktekkan karena ini salah satu dari cara iqamah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan masyarakat kita sudah siap dengan cara iqamah seperti ini, baru dipraktekkan. Karena kalau masyarakat tidak siap, iqamah yang seperti ini bisa membuat kegaduhan. Kapan masyarakat siap untuk dikumandangkan atau digunakan cara iqamah yang seperti ini? Ketika mereka sudah dikasih tahu. Misalnya di masjid, ya, yang di situ biasa diadakan kajian-kajian ilmiah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah diajarkan cara iqamah yang seperti ini. Maka di masjid yang seperti itu tidak masalah menggunakan cara iqamah yang seperti ini. Tapi di masjid-masjid yang masyarakatnya belum siap menerima iqamah yang seperti ini, maka sebaiknya jangan menggunakan iqamah dengan cara yang seperti ini. Pertimbangannya adalah mafsadah dan maslahat. Kalau digunakan iqamah yang seperti ini, bisa saja nanti terjadi kegaduhan di antara jamaah. Nanti ada suara-suara yang tidak baik terhadap sunnah ini. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjalankan sunnah yang masih jarang diterapkan di sebuah masyarakat, maka siapkan masyarakatnya dahulu untuk menerima sunnah itu. Jangan sampai sunnah diterapkan kemudian masyarakat mengolok-olok sunnah tersebut. Tentunya ini menjadi tidak baik. Intinya di sini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita dibolehkan memilih salah satu dari dua cara ini, karena dua-duanya sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara yang pertama bacaannya 11 kalimat. Cara yang kedua bacaannya 17 kalimat. Cara yang pertama sebagaimana banyak digunakan di negara Islam atau di negara-negara yang penduduknya kaum muslimin, ya, yang banyak penduduknya dari kaum muslimin. Seperti di negara kita, kebanyakan tempat menggunakan cara yang pertama. Cara yang kedua itu seperti azan yang ada di negara kita, tapi ditambah dengan qad qamatis salah, qad qamatis salah. Baik. Masalah yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apakah orang yang iqamah harus orang yang melakukan adzan? Ataukah boleh berganti? Apakah orang yang melakukan iqamah harus orang yang sama melakukan adzan? Ya. Apakah harus orang yang sama yang tadi melakukan adzan? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang lebih baik orang yang iqamah adalah orang yang tadi melakukan adzan. Ini yang paling baik. Ini yang paling afdal. Kenapa? Karena seperti itulah praktek di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Bilal. Dan ketika Bilal yang azan, maka beliau juga yang iqamah. Seperti itu praktek di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti ini wajib untuk dilakukan. Kenapa? Karena ini hanya berupa praktek saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan atau mewajibkan atau mengharuskan seperti itu. Yang iqamah harus yang adzan. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan seperti itu, tapi yang beliau praktekkan seperti itu. Maka ya, pada asalnya yang seperti ini derajatnya sunnah. Dalam artian itu anjuran. Kalau tidak dilakukan, maka tidak ada masalah. Kalau misalnya yang iqamah orang lain selain orang yang adzan, maka dibolehkan. Tapi alangkah baiknya orang yang mengumandangkan iqamah adalah orang yang tadinya mengumandangkan adzan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah berikutnya yang penting tentang iqamah adalah apakah disunnahkan menjawab iqamah sebagaimana disunnahkan menjawab adzan? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan disunnahkan menjawab iqamah sebagaimana disunnahkan menjawab adzan. Kenapa? Karena iqamah juga disebut sebagai adzan. Baina kulli adzanaini salatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap dua adzan itu ada salat. Di setiap dua adzan, ya, di setiap antara dua adzan itu ada anjuran salat. Disebutkan di sini dua adzan, menunjukkan bahwa iqamah juga disebut sebagai adzan. Ini pendapat yang pertama. Kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis, "Idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin." Apabila kalian mendengarkan panggilan, maka katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Di sini disebutkan panggilan. Panggilan itu mencakup adzan dan mencakup iqamah. Adzan panggilan, iqamah juga panggilan. sehingga iqamah juga masuk dalam hadis ini. Kesimpulannya, iqamah disunahkan untuk dijawab. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, pendapat yang mengatakan untuk iqamah tidak disunahkan untuk dijawab. Untuk iqamah tidak disunahkan untuk dijawab. Kenapa? Karena dalil-dalil yang dipakai tadi tidak pas untuk diterapkan di iqamah. Misalnya, kata-kata baina kulli adhanaini shalah. Di antara setiap dua adhan, di setiap antara dua adhan, itu ada anjuran sholat. Ini tidak bisa hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran bahwa iqamah juga dikatakan, juga disebut sebagai adhan. Karena apa? Karena ini mimbabi taghlib. Ya, ini mimbabi at-taghlib. Dalam bahasa Arab biasa seperti itu. Ketika dikatakan di setiap dua adhan, ya, di setiap antara dua adhan ada anjuran sholat, bukan berarti iqamah bisa disebut sebagai adhan. Tidak. Ini seperti misalnya matahari dan bulan, dalam bahasa Arab itu bisa disebut sebagai qamarain. Qamarain, dua bulan. Bukan berarti matahari bisa disebut sebagai qamar. Bukan berarti matahari bisa disebut sebagai qamar, tidak. Tapi ini mimbabit taghlib. Ya. Mimbabit taghlib maksudnya memenangkan salah satu dari kedua untuk disebut. Memenangkan salah satu dari dua objek yang disebut untuk disebutkan dalam kata-kata. Qamarain atau qamaron, itu maksudnya adalah matahari dan bulan. Kata-katanya dua bulan, tapi maksudnya matahari dan bulan. Bukan berarti matahari juga disebut qamar dalam bahasa Arab. Contohnya lagi, al-umaran. Ya, umaran itu siapa? Abu Bakar dan Umar. Bukan berarti sahabat Abu Bakar bisa disebut sebagai Umar. Tidak. Tapi ini mimbabit taghlib. Jadi menguatkan atau memilih salah satu dari dua objek yang diinginkan untuk disebutkan dalam kata-kata. Biasanya dipilih kata-kata yang mudah diucapkan. Daripada Abu Bakar dan Umar, ini panjang, maka disebut sebagai Umaran. Dua Umar, maksudnya adalah sahabat Abu Bakar dan Umar. Kenapa tidak disebut Abu Bakran misalnya? Atau iya, Abawani Bakar. Ya, agak susah ya. Lebih mudah mengucapkan Umaran. Lebih mudah mengucapkan Umaran. Kemudian kenapa qamaran? Kenapa dua bulan untuk menyebut matahari dan bulan? Karena itu lebih mudah daripada syamsan. Ya, lebih susah di lidah. Ini juga demikian. Adhanan, dua adhan. Ini lebih mudah daripada iqamatan. Maka adhan yang disebut, bukan berarti iqamah bisa disebut sebagai adhan. Sehingga kata-kata bahwa iqamah juga adhan, sehingga iqamah juga dianjurkan untuk dijawab, karena iqamah juga disebut sebagai adzan, maka alasan ini kurang kuat. Begitu pula dengan hadis yang tadi disebutkan, idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengar panggilan, faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin, maka bacalah atau ucapkanlah sebagaimana ucapkanlah kata-kata seperti yang diucapkan oleh seorang muadzin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, konteks hadis ini menjelaskan tentang adzan, bukan tentang iqamah. Panggilan yang dimaksud di sini adalah panggilan adzan. Karena adzan memang untuk memanggil orang-orang agar ke masjid. Berbeda dengan iqamah. Iqamah itu untuk memberitahukan jamaah yang sudah ada di masjid agar mereka bersiap-siap untuk mendirikan sholat. Sehingga untuk mengatakan bahwa iqamah itu disunahkan untuk dijawab dengan jawaban yang sama dengan apa yang dikatakan oleh orang yang melakukan iqamah, ini membutuhkan dalil khusus yang kuat. Apalagi biasanya orang yang biasanya ketika iqamah itu orang-orang bersiap-siap untuk merapikan shofnya. Orang-orang sudah tersibukkan oleh kegiatan lain, yaitu merapikan shof, mencari shof yang kosong. Sehingga ini akan menyita konsentrasi dari orang yang mendengarkan iqamah untuk menjawabnya. Dan itulah yang banyak terjadi dalam kenyataan. Dalam kenyataan, apalagi di masjid-masjid besar ya, ketika iqamah dikumandangkan, orang-orang ya tidak konsentrasi untuk mendengarkan iqamah itu. Yang ada orang-orang segera untuk memperbaiki shof, mencari shof yang lebih depan, mencari shof-shof yang kosong untuk diisi. Jadi mereka tersibukkan dengan itu dan tidak menjawab iqamah. Jemaah sekalian rahimah dan rahimahumullah, ana lebih condong ke pendapat yang kedua. Ana lebih condong ke pendapat yang kedua, bahwa iqamah ya tidak disunahkan untuk dijawab. Tapi kalau ada orang yang jawab mengambil pendapat yang pertama, ya tidak ada masalah ya. Ini perbedaan pendapat dalam masalah fikih yang kita harus toleran di dalamnya. Kita harus saling menghormati pendapat dalam masalah-masalah yang seperti ini. Tapi kalau dilihat dari dalil-dalil yang ada, tidak ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa kita disunnahkan untuk menjawab iqamah. Dan keadaan orang-orang yang akan mendirikan sholat biasanya sudah tersibukkan dengan shaf, tersibukkan dengan mempersiapkan diri untuk melakukan sholat. Wallahu ta'ala. Kemudian masalah yang berikutnya, ketika kita disunahkan untuk menjawab adzan, apakah juga kita disunahkan untuk berdoa setelah iqamah? Ini juga masalah yang berkaitan dengan tadi. Kalau kita disunahkan untuk menjawab iqamah, berarti harusnya kita juga disunahkan untuk berdoa setelah iqamah. Dan ana melihat ya pendapat ini lebih lemah lagi, karena sedikitnya ulama yang berpendapat demikian. Ini juga yang melemahkan pendapat yang mengatakan bahwa di iqamah kita juga disunahkan untuk menjawab. Karena apa? Karena sangat sedikitnya orang yang mengatakan bahwa setelah iqamah kita disunahkan untuk berdoa sebagaimana doa setelah adzan. Ini sedikit ulama yang mengatakan demikian. Kalau setelah iqamah tidak disunnahkan untuk berdoa sebagaimana doa setelah azan, maka di iqamah juga tidak disunnahkan untuk dijawab, karena memang berbeda, masalahnya berbeda. Tadi dalil-dalil yang digunakan untuk mengatakan bahwa menjawab iqamah itu disunnahkan, itu dalil-dalil yang berkaitan dengan azan, bukan berkaitan dengan iqamah. Makanya dalil yang menjelaskan tentang sunnahnya berdoa setelah azan tidak bisa dipakai untuk dalil sunnahnya berdoa setelah iqamah. Wallahu ta'ala a'lam. Taib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya, ketika kita katakan bahwa iqamah itu sunnahnya dijawab, maka bagaimana menjawab perkataan qad qamatis shalah? Bagaimana menjawab qad qamatis shalahnya? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan sunnahnya dengan membaca aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Ada yang mengatakan kita menjawab dengan bacaan yang sama. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dan pendapat yang kedua lebih kuat daripada pendapat yang pertama. Ini bagi mereka yang mengatakan bahwa iqamah sunnahnya juga dijawab. Kenapa pendapat yang kedua lebih kuat? Ya, karena keumuman hadis. Ya. Idza sami'tumul an-nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar panggilan, maka bacalah bacaan seperti yang dibaca oleh muadzin. Di sini muadzin mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka kita pun menjawabnya dengan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, namun sebagaimana saya sebutkan tadi, sebenarnya itu adalah dalil untuk azan, bukan untuk iqamah. Baik. Masalah yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah kapan seseorang mengumandangkan iqamah? Kapan seseorang mengumandangkan iqamah? Apakah ketika batas waktunya sudah sampai? Seperti misalnya ada sekarang ya, jam-jam di masjid yang memberikan batasan antara azan dan iqamah. Ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, ada yang 10 menit, ada yang 20 menit, ada yang setengah jam. Ya, itu bisa disetting. Apakah ketika datang waktu iqamah, kemudian muadzin mengumandangkan iqamah? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sunnah ini masih jarang dilakukan. Sunnah ini masih jarang dilakukan. Kapan seorang muadzin mengumandangkan iqamah? Pada asalnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, iqamah itu tidak dikumandangkan kecuali apabila seorang muadzin telah melihat imamnya, telah melihat bahwa imam sudah ada. Kalau dia belum melihat imam, maka jangan iqamah. Di masjid-masjid ya, terutama masjid-masjid yang imam rawatibnya itu kadang datang kadang tidak ya, seringkali muadzinnya mengumandangkan iqamah padahal dia belum melihat imamnya ada. Ya, imamnya datang. setelah iqamah pada celingak-celinguk, siapa yang jadi imam ini? Ini ya sebenarnya kurang afdal ya yang seperti ini. Saya tidak mengatakan itu dosa, tidak. Tapi sunnahnya tidak seperti itu. Sunnahnya kita mengumandangkan iqamah ketika kita sudah tahu siapa imamnya. Kalau misalnya kita tidak melihat imam rawatib, mungkin imamnya lagi safar ya, atau imamnya lagi sakit, atau imamnya ketiduran ya, kita cari dulu siapa yang mau jadi imam ini. Kalau sudah dapat baru iqamah, baru mengumandangkan iqamah. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah hadis dari sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kana Bilal yu'adhdhinu idza dahadat fala yuqimu hatta yakhruja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kharaja aqama as-salah hina yara. Coba di sini disebutkan fala yuqim. Bilal itu tidak mengumandangkan iqamah sampai Nabi keluar. Hatta yakhrujan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi terlihat keluar. Fa idza kharaja aqama as-salah hina yara. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, Bilal mengumandangkan iqamah ketika Bilal melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah prakteknya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita praktekkan cara ibadah yang seperti ini untuk mendapatkan cara yang lebih afdal. Dan mari kita introspeksi. Kalau kita misalnya mendapatkan ilmu baru yang seperti ini, mari kita praktekkan di masjid-masjid kita. Jangan iqamah sampai kita tahu ada imam. Mana imamnya? Sehingga nanti setelah iqamah dikumandangkan, ya, tidak ada nunjuk-nunjuk imam, celingak-celinguk siapa yang jadi imam, ya tidak ada seperti itu lagi. Jadi sebelum iqamah sudah ditentukan siapa yang imam. Ketika iqamah dikumandangkan, imam sudah di depan, sudah siap-siap untuk meluruskan safnya, melihat saf, mengatur saf, dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kapan orang-orang disunahkan untuk berdiri ketika mendengar adzan, mendengar iqamah? Kapan orang-orang disunahkan berdiri ketika mendengar iqamah? Ada beberapa pendapat di sini. Ya, pendapat yang pertama disebutkan di sini, idza lam yakunil imamu ma'ahum fil masjid fasunnah alla yaqumu hatta yara. Kalau imam tidak ada di masjid, maka sunnahnya para jamaah tidak berdiri sampai mereka melihat imamnya. Baik muadzin telah mengumandangkan iqamah atau muadzin belum mengumandangkan iqamah. Ini pendapatnya mayoritas ulama jemaah. Kalau imam tidak bersama jemaah, kemudian muadzinnya mengumandangkan iqamah, jemaah belum tahu siapa ini imamnya. Jemaah belum lihat mana imamnya. Maka jamaah disunahkan untuk tetap duduk sampai mereka melihat imam. Dalilnya apa? Dalilnya hadis dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarawni." Apabila iqamah dikumandangkan, maka jangan sampai kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Jangan sampai kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Ini sunnah. Ya. Sunnahnya seperti itu. Jadi kalau kita belum melihat imam datang ke masjid, walaupun iqamah sudah dikumandangkan, jangan berdiri dulu, duduk saja. Kemudian nanti ketika imamnya datang, kita berdiri. Inilah sunnah yang masih jarang dipraktekkan di negeri kita, ya. Dan banyak negeri lain juga tidak belum menerapkan sunnah ini. Ya, mari kita hidupkan sunnah-sunnah yang seperti ini yang masih jarang diterapkan oleh kaum muslimin, agar sunnah ini hidup kembali. Kemudian apabila imam bersama jamaah di masjid, apabila imam bersama jamaah di masjid, bagaimana? Di sini ada beberapa pendapat, ya. Namun wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini dikembalikan kepada penglihatan para jamaah terhadap imam. Apabila mereka sudah melihat imam, mereka disunahkan untuk berdiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala taqumu hatta tarawni." Jangan sampai kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Jangan sampai kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Sehingga, ya, walaupun muadzin masih di awal-awal iqamahnya, tapi kita sudah melihat imam berdiri di depan, ya sudah berdiri saja. Berdiri. Karena sudah ada imamnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, "Fala taqumu hatta taruni." Jangan sampai kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, masalah yang terakhir yang ingin ana singgung di sini adalah, apakah dibolehkan mengeluarkan suara iqamah dari dalam masjid? Maksudnya mengumandangkan iqamah dengan mikrofon keluar masjid, mikrofon luar, sehingga masyarakat mendengar iqamah itu. Karena ada sebagian yang melarangnya, maka saya singgung ini. Ada sebagian yang melarangnya. Sebenarnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau dari sisi dalil, maka tidak ada larangan untuk mengeluarkan iqamah. Bahkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang mendengar iqamah dari luas, dari luar Masjid Nabawi. Dan kelihatannya seperti itulah kebiasaannya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau قد سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع إلى المسجد. Sahabat Ibnu Umar dahulu telah mendengar suara iqamah ketika beliau berada di Baqi. Ketika beliau berada di Baqi, ya. Jemaah sekalian rahimakumullah yang sudah pernah berziarah ke makam Baqi. Ya. Baqi dulu itu agak jauh dari masjid, ya. Antara Baqi dan Masjid Nabi ada beberapa rumah. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sudah mendengar suara iqamah dari tempat itu. Dari tempat Baqi, ya. tempat pemakaman. Makanya beliau ketika mendengar iqamah itu, beliau bersegera untuk pergi ke masjid. Ini menunjukkan bahwa suara iqamah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga biasa terdengar dari luar masjid. Sehingga kalau sekarang orang-orang mengeluarkan suara iqamahnya dari masjid, menjadi tidak ada masalah sama sekali. Ini masih sesuai dengan praktek di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi masalah adalah ya suaranya terlalu keras sehingga mengganggu masyarakat yang ada di sekitar masjid. Ya, karena suara yang terlalu keras itu ya jelas ya kurang nyaman ya untuk orang-orang yang dekat dengan masjid ya. Kalau ingin mengeraskan suara, maka tinggikan pengeras suaranya agar tidak terlalu keras mengenai orang-orang yang di sekitar masjid. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan sunnah-sunnah iqamah. Fathisalamu'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Abu Fauzan di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, karena ada kerusakan pengeras suara dan butuh perbaikan yang menyebabkan waktu sholat telah berlalu lebih dari beberapa menit, pertanyaannya apakah tetap mengumandangkan azan atau cukup iqamah saja? Dimaklumi azan dari masjid sekitar juga terdengar jelas, dan apakah ada sunnah mengucapkan syahadat dan solawat setelah iqamah? Mohon nasihatnya Ustaz, syukuran. Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau misalnya ada kerusakan pengeras suara ya, sehingga akhirnya harus diperbaiki dulu, kemudian menjadikan harus diakhirkan azan ya, setelah pengeras suaranya diperbaiki, sebenarnya tidak ada masalah ya untuk mengumandangkan azan walaupun akhir ya, sebenarnya tidak ada masalah karena tujuannya agar orang-orang datang ke masjid itu. Adapun untuk tujuan pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah tiba, sudah diwakili oleh masjid-masjid yang ada di sekitarnya. Ya, sebenarnya kalau ditanya apakah tetap azan, maka jawabannya iya, tetap azan. Walaupun telat, tidak ada masalah. Karena tujuannya untuk memanggil orang-orang datang ke masjid tersebut. Tapi jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, sebenarnya azan itu tidak harus dengan pengeras suara. Kalau ingin azan di awal, maka kalau pengeras suaranya rusak, tidak perlu pakai pengeras suara dulu, tidak ada masalah. Kumandangkan azan saja di dalam masjid. Atau kalau di sana ada menaranya, kumandangkan azan di atas menara tanpa pengeras suara. Itu juga bagus ya, itu juga pilihan. Adzan di awal waktu walaupun tanpa pengeras suara. Apalagi di masjid-masjid yang sekitarnya juga sudah mengumandangkan adzan. itu pilihannya ya silahkan dipilih, mengumandangkan adzan di awal waktu tanpa menggunakan speaker pengeras suara, atau setelah pengeras suaranya diperbaiki baru adzan tapi agak telat, tidak ada masalah. Kemudian tadi disebutkan dalam pertanyaan, apakah disunahkan untuk membaca syahadat dan salawat ya? Baik, kalau pertanyaannya apakah disunahkan untuk mengucapkan syahadat dan salawat setelah iqamah, jawabannya tidak ada dalil yang menjelaskan hal itu sama sekali. Yang saya maksud dalil di sini adalah dalil wahyu, ya, seperti Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maupun pendapat seorang sahabat yang hukumnya marfu', ya, tidak ada. Sehingga itu menunjukkan bahwa sunnah itu tidak ada. Sehingga, ya, seharusnya kita tinggalkan. Seharusnya kita tinggalkan. Karena apa? Karena Rasulullah meninggalkannya. Ustaz, mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, tapi tidak sampai ke kita. Kalau ada sanggahan seperti itu, maka kita katakan, agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun dari agama ini yang tidak sampai kepada kita. Tidak ada bagian yang menjadi penyempurna agama ini yang tidak sampai kepada kita. Semuanya sampai. Dan itu atas kekuasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai gerakan jenggotnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja sampai ke kita. Apalagi yang lebih jelas dari itu. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca syahadat setelah iqamah atau salawat setelah iqamah, maka harusnya ada riwayat yang sampai kepada kita yang menjelaskan tentang itu. Kalau tidak ada berarti memang tidak ada. Ya, kalau ingin mencari silahkan dicari. Kalau tidak didapatkan ya sudah. Kalau tidak didapatkan berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya. Maka jangan dilakukan. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau itu suatu kebaikan, tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sudah mendahului kita melakukan hal tersebut. Karena Rasulullah mampu. Rasulullah mampu untuk bersyahadat setelah iqamah. Rasulullah mampu untuk membaca salawat setelah iqamah. Dan tidak ada halangan. Apa halangannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak takut kepada siapapun dalam masalah agama ini. Tidak ada yang menghalangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan itu. Dan ternyata beliau tidak lakukan. Ya, ini seperti azan sebelum sholat Id. Ya, sebelum sholat Id tidak ada azan. Kalau misalnya ada orang mengumandangkan azan setelah sholat Id, kita katakan itu praktek yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh azan sebelum sholat Id. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Kalau itu disyariatkan, tentunya Rasulullah lakukan. Tapi ternyata beliau tidak lakukan, berarti bukan sunnah, bukan tuntunan. Demikian jemaah sekalian, wallahu ta'ala a'lam. Naam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ummu Khalid di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, rumah kami dekat masjid, suaranya amat kencang, sangat mengganggu. Apalagi bulan Ramadan setiap hari memutar nyanyian dari subuh sampai menjelang berbuka. Bagaimana sebaiknya Ustadz, apakah kami menyampaikan hal itu kepada pengurus masjid atau tetap bersabar? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Baik jemaah sekalian, rahimakumullah. Ya, inilah keluhan ya dari banyak masyarakat sebenarnya. Inilah keluhan dari banyak masyarakat. Jadi pertanyaan ini mewakili hati banyak masyarakat yang hidup di sekitar masjid, yang mereka merasa terganggu dengan suara-suara yang super keras ya dari masjid-masjid. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan perasaan saudara-saudara kita. Jumlah mereka banyak, hanya saja mereka banyak yang tidak berani untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Banyak dari mereka yang merasa takut, merasa sungkan, dan seterusnya. Jemaah, walaupun mereka tidak mengungkapkan, tapi mengganggu orang lain itu juga dosa, itu kezaliman. Maka jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, berusahalah untuk menjauhkan masyarakat dari gangguan, agar mereka nyaman berada di sekitar masjid. Kalau ingin ya mengeraskan suara masjid ya, maka tinggikan pengeras suaranya, toanya tinggikan dengan jarak yang sangat tinggi, agar orang-orang yang di sekitar masjid tidak terganggu, tapi mereka mendengar suara itu. Begitu pula orang yang jauh dari masjid mendengar suara dan mereka tidak terganggu. Jangan naruh toa ya 3 meter atau 5 meter kemudian diarahkan ke salah seorang atau ke rumah salah seorang warga. Karena kemanapun arahnya, ya ada warga di sekitar masjid. Ini yang rumahnya pas di depan toa, ya kasihan. Maka jemaah sekalian tinggikan sampai misalnya 15 meter, tinggikan sampai 20 meter, kalau ingin suaranya keras. Jangan mengeraskan suara dalam keadaan toa ada di ketinggian yang sangat rendah. Ini jelas jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, tindakan kezaliman. Kalau rendah ya berarti kurangi suaranya. Kalau tidak mampu meninggikan suara meninggikan mikrofon atau meninggikan pengeras suaranya atau toanya, ya sudah, suaranya dikecilkan sehingga tidak mengganggu tetangga masjid. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, yang dikeluarkan dari masjid, jangan semua suara yang dikeraskan di dalam masjid. Yang dikeluarkan dari masjid hanya suara-suara yang disyariatkan saja. Suara-suara yang disyariatkan untuk dikeluarkan dari masjid. Contohnya seperti azan dan iqamah. Sudah, azan dan iqamah cukup. Kalau misalnya ada kajian-kajian yang jarang-jarang, ya boleh untuk dikeluarkan dari masjid agar masyarakat mendapatkan manfaat ya misalnya. Tapi yang insidental ya, atau yang jamaahnya banyak. Saya sangat setuju dengan apa yang disebutkan oleh Bapak Menteri Agama untuk diatur, memang diatur. Jadi syiar Islam tetap terjaga. Tapi masyarakat yang hidup di sekitar masjid menjadi nyaman. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Jangan sampai dengan alasan ibadah, tapi akhirnya kita menzalimi saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dan menyebarkannya dengan baik dan mudah.